Bapa dalam surga, benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami tidak mungkin bisa hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kegelapan ini Tuhan, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang ada dalam dunia ini, Engkau tetap yang menjadi segalanya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itulah kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan, kami tidak mungkin bisa bertahan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon pada pagi hari ini biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu akan uraikan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menerangi hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kebenaran firman-Mu ini bisa menguatkan kami, bisa menghiburkan kami, dan bisa mengubahkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk berbicara kepada setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Oke, Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema apa yang kamu bicarakan, ya. Apa yang kamu bicarakan? Kita buka Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membacanya secara bergantian. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 14, demikian seterusnya bergantian sampai ayat ke 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah difirmankan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka." Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di dalam perikop ini diawali dengan pada hari itu juga, yaitu pada hari ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika para perempuan itu datang ke kubur Yesus dan kemudian mereka memberitahukan kepada para murid. Lalu dikatakan pada hari itu juga, saudara, ada dua dari murid Tuhan Yesus ini. Tentu saja yang disebut dengan murid Tuhan Yesus di sini bukan dari antara ke-12 murid itu, tetapi para pengikut Tuhan Yesus yang lain itu juga disebut murid-murid Tuhan Yesus. Kita tidak tahu siapa kedua orang ini. Yang jelas yang satu disebut namanya adalah Kleopas. Tidak tahu lagi yang satunya namanya siapa, entah Herman, entah apa gitu, pokoknya satu lagi yang tidak disebut namanya. Jadi kita bisa bebas tafsirkan siapa aja namanya karena tidak disebutkan begitu ya. Saudara, dikatakan bahwa kedua orang ini, kedua murid ini, mereka berjalan dari Yerusalem menuju kepada sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dan dikatakan di situ bahwa jarak antara Yerusalem dengan Emmaus ini adalah, di sini mestinya. Yerusalem dengan Emmaus itu 7 mil, ya. 7 mil jaraknya. Ya, kalau di convert ke dalam kilometer itu sekitar 11 kilometer begitu ya. Sekitar 11 kilometer jauhnya, dan mereka pergi ke tempat itu, mereka sedang berjalan kaki. Secara tidak dijelaskan juga oleh Alkitab apa tujuan mereka pergi ke sana. Tetapi di dalam perjalanan mereka itu, mereka mengalami satu perjalanan rohani yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di tengah jalan, ketika Tuhan Yesus tiba-tiba bersama dengan mereka dan mengobrol dengan mereka. Dan kemudian kita melihat satu cerita, dan cerita itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Bagaimana kemudian mereka mengalami satu pengalaman yang menurut saya itu adalah pengalaman rohani di dalam perjalanan mereka. Oleh karena itu kita bisa menyebutkan bahwa the road to Emmaus itu, perjalanan ke Emmaus itu adalah merupakan spiritual journey. Merupakan sebuah perjalanan rohani yang dialami baik oleh kedua murid ini maupun juga melambangkan, secara menggambarkan suatu perjalanan rohani setiap orang. Secara bisa mengalami perjalanan ke Emmaus ini. Bisa mengalami perjalanan yang seperti ini. Secara kita bisa mengalami apa yang dialami oleh kedua murid ini dalam perjalanan yang mereka hadapi. Secara perjalanan mereka itu dikatakan diawali dengan sebuah ketidakpercayaan. dengan sebuah kesedihan, serta dengan sebuah kondisi yang membuat mereka tidak punya harapan, tidak punya pegangan, mereka kehilangan kepercayaan mereka. Mereka mengalami kesedihan. Tetapi kita melihat akhir, ujung perjalanan mereka itu adalah diakhiri dengan sukacita, dengan antusias, diakhiri dengan kehidupan yang penuh dengan harapan. Saudara, itu satu perjalanan yang luar biasa. Satu perjalanan yang sangat-sangat luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan itu. Saudara, alangkah baiknya kalau perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita seperti ini, diawali dengan ketidakpercayaan, kesedihan, tapi diakhiri dengan hal yang luar biasa. Jangan sampai sebaliknya, awalnya sukacita, awalnya antusias, awalnya penuh percaya, penuh harapan, tetapi diakhiri dengan kesedihan. Saudara, jangan itu terjadi dalam perjalanan rohani kita. Tetapi tidak semua orang yang memulai dengan ketidakpercayaan, tidak semua orang yang memulai dengan kesedihan, tidak semua orang yang memulai dengan keterpurukan, bisa berakhir dengan seperti apa yang dialami oleh kedua murid ini. Serta ada orang-orang kemudian yang memulai dengan kondisi yang seperti ini dan terus terpuruk, bahkan jatuh, tidak bisa bangkit lagi. Saudara, di dalam satu berita diceritakan bahwa seorang gadis yang baru berumur sekitar 17 tahun, saudara, dia harus nekat terjun dari lantai 14 di sebuah apartemen di Rusia. Saudara, terjun dari lantai 14, kira-kira mati gak Bapak Ibu? Harusnya mati ya, ini gak mati. Ya, udah terjun dari lantai 14 itu gak mati, coba bayangkan kayak apa. Serang gak mati, lalu dia ditolong, ya, ditolong oleh keluarganya, dibawa lagi masuk ke kamar apartemennya, lalu dipanggilkan ambulans begitu ya. Ambulansnya belum datang, dia udah nusuk dirinya pakai pisau, mati. Kenapa? Serah gadis ini adalah orang yang punya impian, orang yang punya cita-cita ingin jadi artis. Tapi kemudian pada satu saat dia diputuskan oleh pacarnya. Serah ketika dia diputuskan oleh pacarnya, dia mengalami kesedihan yang dalam. Dia mengalami depresi, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dia tidak bisa bangkit lagi dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti ini. Saudara, kira-kira perjalanan, gambaran perjalanan rohani kita seperti apa? Apakah seperti gadis muda ini atau seperti kedua murid yang ada di dalam kisah perjalanan di Emmaus ini? Saudara, kita melihat di situ awal dari perjalanan mereka itu perubahan hidup yang mereka hadapi, perjalanan rohani yang mereka hadapi itu diawali dengan sebuah pertemuan dengan Tuhan Yesus. Ketika di tengah jalan dikatakan, tiba-tiba kemudian ketika mereka sedang bercakap-cakap, lalu kemudian datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang menarik di sini, di ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mereka tidak dapat mengenal Yesus. Inilah awal dari perjalanan mereka. Saudara, ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Saudara, mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus itu bukan karena sebelumnya belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, bukan karena sebelumnya belum kenal Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita bisa seperti itu ya. Kita lagi duduk misalnya di kereta begitu atau di mana begitu, ngobrol-ngobrol sama orang yang kita enggak kenal. Ketika ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu saudara dari tetangga kita. Oh, itu ya. Oh, kamu ini ya. Akhirnya ternyata kita kenal begitu kan. Atau saudara dari saudara kita ya saudara dari saudara kita. Pokoknya pada akhirnya kita kenal. Kenapa? Sebelumnya kita enggak punya informasi tentang orang ini. Baru kemudian kita sadar, baru kemudian kita kenal. Tetapi ketika mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, bukan karena sebelumnya mereka tidak kenal Tuhan Yesus, tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Mereka pernah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau benar, Zara, nama Kleopas ini, Zara, memang tidak ada nama Kleopas lagi di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Yohanes 19 ayat 25 ada satu nama di situ, tapi bukan Kleopas tapi Klopas. Ya, ada penafsir yang mengatakan kemungkinan besar ini orang yang sama. Orang yang sama cuman ejaannya yang berbeda atau spellingnya aja yang berbeda. Jadi Kleopas sama Klopas itu orang yang sama. Siapa itu Klopas? Klopas itu adalah suami dari saudaranya Maria ibu Yesus. Dan waktu diceritakan tentang Klopas itu, yaitu cerita ketika mereka sedang berada di Bukit Golgota menyaksikan Tuhan Yesus sedang disalib. Jadi kalau benar Kleopas ini adalah sama dengan Klopas ini, berarti orang ini sebenarnya orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi boleh dibilang kalau apa secara lahiriah, secara manusia, omnya Tuhan Yesus begitu kan? Karena suami dari saudarinya Maria ibu Tuhan Yesus. Begitu. Jadi sangat dekat. Tetapi dikatakan di sini mereka tidak mengenal dia sama sekali. Terserah kenapa? Apa yang membuat mereka tidak mengenal dia? Terserah kemungkinan besar adalah oleh karena situasi yang mereka sedang hadapi. Kondisi yang mereka sedang hadapi. Yang membuat mereka kemudian kehilangan arah. Yang membuat mereka kemudian tertutupi matanya untuk melihat Tuhan Yesus. Serah kondisi apa yang sedang mereka hadapi. Serah kondisi yang mereka sedang hadapi adalah mereka sedang berada di dalam kondisi kesedihan. Kondisi depresi di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Serah langsung mereka menunjukkan kesedihan mereka. Langsung mereka menunjukkan bagaimana mereka mengalami suatu stres, mengalami suatu tekanan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Serah mereka tidak hanya sedih oleh karena Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Mereka tidak hanya sedih karena Tuhan Yesus telah mati di salib. Tetapi mereka juga takut, mereka juga depresi. Jangan-jangan orang-orang Yahudi itu, jangan-jangan para imam-imam kepala itu, orang-orang Farisi itu masih terus mencari-cari siapa-siapa saja murid-murid Tuhan Yesus, para pengikutnya. Jangan sampai mereka menyebarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibunuh, secara kondisi para murid ini belum aman. Karena mereka masih di dalam ketakutan. Secara makanya kenapa Petrus pada waktu itu sampai menyangkal Tuhan Yesus. Karena kalau dia mengaku pun kemungkinan besar dia berada di dalam ancaman, di dalam bahaya. Secara mereka mengalami tekanan yang seperti itu di dalam kehidupan mereka ketika Tuhan Yesus mati. Kondisi kedua yang mereka hadapi adalah mereka mengalami kekecewaan. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu bicarakan? Katanya kepada mereka, apakah itu jawab mereka? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, di sini kita melihat ekspresi kekecewaan yang mereka ungkapkan. Mereka berkata, itu Yesus itu dulu kami harapkan, dia itu yang membebaskan kami. Dia itu seorang nabi yang berkuasa dalam perbuatan dan perkataannya. Kami harapkan dia akan membebaskan kami ini bangsa Israel. Tetapi ternyata kami di PHP-in. Ya. Kami tidak dibebaskan. Boro-boro dia mau membebaskan kami. Bahkan justru dia disalibkan. Dia mengalami nasib yang begitu mengenaskan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kami. Dan hari ini sudah lewat 3 hari. Setelah mereka mengekspresikan kekecewaan mereka. Mereka hidup di dalam kekecewaan. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Ketika Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus mati. Saudara, kondisi yang ketiga yang mereka hadapi adalah mereka berada di dalam kondisi kebingungan. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Mereka melanjutkan jawaban mereka. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar, bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Sebab mereka mengalami kesedihan, depresi, lalu mereka mengalami kekecewaan, lalu mereka kemudian dibingungkan dengan berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ada perempuan-perempuan yang datang ke dalam kubur, lalu mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tetapi ada malaikat yang berkata, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Lalu kemudian beberapa dari teman mereka datang sendiri untuk melihat ke kubur. Dan dikatakan di situ, bahwa memang dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Seram ketika mereka berkata bahwa memang benar yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Itu karena keyakinan mereka bahwa memang benar Yesus bangkit atau apa? Seram mereka enggak yakin Yesus bangkit. Yang mereka benarkan itu apa? Memang benar yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu bahwa mayat Tuhan Yesus enggak ada di situ. Jadi waktu murid-murid Tuhan Yesus itu datang ke kubur itu, mereka lihat, benar mayat Tuhan Yesus enggak ada di situ. Tapi mereka enggak bertemu dengan dia. Kalau memang dia sudah bangkit, mereka enggak ketemu dengan dia. Jadi mereka percaya bahwa memang mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Tapi mereka masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus benar bangkit. Sehingga mereka mengalami kebingungan di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah kesedihan mereka, duka cita mereka, tetapi ada kabar yang membingungkan seperti ini. Saudara, inilah kondisi yang dialami oleh para murid dan khususnya kedua murid yang berjalan di jalan ke Emmaus ini. Saudara, banyak orang hari ini yang hidup di dalam depresi, banyak orang hidup di dalam kekecewaan, banyak orang hidup di dalam kebingungan hari ini. Saudara, apakah juga di dalam kondisi yang seperti ini? Apakah kita juga sedang berada dalam kondisi yang seperti ini? Saudara, mungkin kita sedang mengalami kebingungan. Mungkin kita sedang mengalami kekecewaan di dalam hidup kita. Sedang mengalami kecemasan di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran akan masa depan kita. Ketakutan akan kehidupan kita. Saudara, mungkin kita mengalami hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin tekanan-tekanan yang seperti itu menghimpit kita. Di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam perjalanan kerohanian kita. Saudara, lalu apa yang menjadi solusi di dalam kondisi yang seperti ini? Saudara, memang banyak orang yang mengalami tekanan itu bukan karena kondisi yang terjadi yang tidak bisa dihindari. Kadang-kadang orang mengalami tekanan karena ulahnya sendiri, begitu ya. Nah, itu ceritanya beda lagi, begitu ya. Makanya kalau rumus fisika itu mengatakan tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kita banyak tekanan, jangan-jangan karena kebanyakan gaya, begitu ya. Kadang-kadang Tekanan yang kita hadapi bukan karena situasi yang kita enggak bisa hindari, tapi karena kebanyakan gaya, begitu ya. Kebanyakan gaya, gaya hidup, ya. Gaya apa, macam-macam gaya yang membuat kita susah sendiri, begitu ya. Yang membuat kita mengalami tekanan sendiri dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sampai mengalami tekanan-tekanan dalam hidup kita, oleh karena kondisi yang kita tidak bisa hindari, oleh karena kita menjalani kehidupan iman kita dengan baik, secara kita bisa belajar dari perjalanan ke Emmaus ini. Secara apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Emmaus ini, secara di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di tengah-tengah tekanan ini, di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, di tengah-tengah situasi kekecewaan, di tengah-tengah kehidupan yang tidak punya harapan, tidak punya arah ini, kemudian Tuhan Yesus membukakan kepada mereka. Tuhan Yesus mencerahkan mereka. Tuhan Yesus menerangi mereka. Besar apa yang dibukakan oleh Tuhan Yesus? Besar ada dua hal yang dibukakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus membuka kitab suci kepada mereka. Serta untuk membuat mata mereka kemudian mengenal Tuhan Yesus. Serta yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia membuka kitab suci. Serta 25-27 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesia harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Memang dalam bagian ini tidak eksplisit dikatakan bahwa Tuhan Yesus membuka kitab suci kepada mereka untuk menjelaskan mereka. Tapi kalau kita melihat di ayat yang ke-32, ya, ayat yang kita 32 dikatakan di situ, maka mereka seorang kata mereka seorang kepada yang lain, waktu mereka sudah kenal Tuhan Yesus, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Serta kata menerangkan itu di dalam terjemahan NIV-nya dikatakan open. Ketika dia open, ketika dia membuka kitab suci kepada kita dan kemudian menerangkan kepada kita. Serta kita gak tahu mana yang benar, apakah menerangkan atau membuka kitab suci. Tetapi intinya adalah surat Tuhan Yesus membukakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Surat firman Tuhanlah yang menjadi sumber bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Surat Tuhan Yesus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus kembali kepada kitab suci. Inilah kitab suci yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Serah kenapa engkau ragu, kenapa engkau kecewa, kenapa engkau bingung, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kitab suci. Karena semua itu sudah dijelaskan di dalam kitab suci. Dan disitulah hati mereka, mata mereka kemudian terbuka. Serah pertanyaannya kepada kita adalah, kemanakah kita mencari jawaban ketika kita mengalami kesedihan, depresi, kekecewaan, dan kebingungan kita? Serah kemana kita mencari jawaban? Serah apakah kita membuka kitab suci? Apakah kita datang kepada Tuhan, kepada firman-Nya? Atau kita mencari jalan kita sendiri, mencari cara kita sendiri? Atau kita mencari jawaban di dalam dunia ini? Atau kita kembali kepada firman Tuhan, kepada kitab suci. Serta ada satu yang menarik dalam bagian tadi, kalau kita mengikuti percakapan mereka. Serta ketika Tuhan Yesus berkata, bertanya kepada mereka, apa yang kamu bicarakan? Lalu dia berkata tentang Tuhan Yesus, apa itu? Lalu kemudian para murid ini berkata, apakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Apakah kamu satu-satunya di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi? Saudara, kadang-kadang kita itu merasa paling sok tahu, begitu kan? Orang lain paling tidak tahu. Saudara, ini para murid ini menganggap Tuhan Yesus tidak tahu apa-apa. Berkata, apakah engkau tidak tahu apa-apa yang terjadi? Saudara, yang menghalangi mata kita sebenarnya untuk melihat firman Tuhan kadang-kadang karena kita merasa paling tahu. Dan ironisnya kemudian Tuhan Yesus berbalik menyerang mereka, berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Setelah awalnya mereka berpikir bahwa mereka paling tahu, apakah engkau satu-satunya yang tidak tahu tentang Yesus itu, tentang peristiwa itu, tentang kejadian itu, engkau satu-satunya tidak tahu di Yerusalem ini. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh yang merasa tahu, yang merasa mengerti semuanya. Saudara, oleh karena itu untuk tunduk kepada firman Tuhan itu perlu kerendahan hati untuk menyadari bahwa ketidaktahuan dan kebodohan kita. Saudara, untuk mengerti firman Tuhan, untuk datang kepada firman Tuhan ketika kita mengalami masalah, saudara butuh kerendahan hati bahwa kita memang tidak tahu, penuh dengan ketidaktahuan. Kita memang butuh kerendahan hati bahwa kita ini bodoh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar. Kita perlu menggali firman Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Jangan merasa diri bahwa kita sudah tahu segala sesuatu. Kita tahu segala jalan keluar. Kita tahu segala solusi apapun dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang menghalangi firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Saudara, seringkali memang kita bersikap seperti kedua murid ini. Merasa diri paling tahu dan orang lain paling tidak tahu. Paling bodoh. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah sebaliknya. Kenyataannya kadang-kadang yang terjadi, kitalah yang paling bodoh dan mungkin orang lain lebih tahu dari kita. Satu kali ada dua orang bos begitu ya. Dua orang bos lagi bercakap-cakap. Bos yang pertama bilang sama bos yang satu lagi, kamu tahu gak supir saya itu bodohnya minta ampun. Bodohnya kayak apa? Masa saya suruh dia, ya, saya suruh dia tolong telepon istri saya, tanyain istri saya ada di rumah enggak? Dia nurut aja, begitu ya. Dia nurut aja, dia telepon istri saya. Bodoh kan? Wah, wow, ketawa mereka. Lalu kemudian bos yang satu lagi dia bilang, "Ah, itu mah masih mending. Sopir saya lebih bodoh lagi." Bodohnya kayak apa? Masa saya kasih uang 100 ribu, saya suruh beli mobil di showroom mobil. Dia pergi aja itu. Oh, mereka ketawa, iya bodoh banget itu sopir. Saudara, di tempat parkir kedua sopir yang diomongin tadi itu saling curhat satu dengan yang lain. Sopir yang pertama bilang, tahu gak bos saya itu bodohnya minta ampun. Kenapa? Masa dia suruh saya telepon istrinya tanya saya ada di rumah gak? Padahal udah jelas-jelas dia ada di situ. Wah, mereka ketawa begitu ya. Mereka ketawa, yang satu bilang, wah bos saya lebih bodoh lagi. Bodohnya kayak apa? Masa dia suruh saya beli mobil pakai uang 100 ribu? Ya karena dia bos saya nurut aja. Begitu ya, padahal dia bodoh sebenarnya. Saudara, yang bodoh siapa? Saudara, kadang-kadang bukan hanya antara bos dan anak buah. Kadang-kadang juga antara suami istri begitu. Suami bilang, kamu ini ya bodoh banget. Istrinya bilang, ya justru karena saya bodoh makanya mau nikah sama kamu. Coba kalau pinter, amit-amit, begitu kan? Saudara-saudara yang seringkali kita merasa ini paling tahu, merasa ini paling pinter. Saudara, ketika kita merasa paling tahu semuanya, saudara, itu akan menutupi mata hati kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan untuk mengubahkan kita. Oleh karena itu jangan merasa paling tahu firman Tuhan. Ketika Pak Aksi berkhotbah, wah Pak Aksi udah tahulah khotbahnya kira-kira akan ngomongi apa ini Pak Aksi. Udah tahulah pembukaannya begini, nanti penutupnya begini, pembukaannya selamat malam, begitu kan? Saudara, kadang-kadang kita seringkali menyepelekan firman Tuhan. Saudara, tapi firman Tuhan itu yang paling utama dalam kehidupan saya. Saudara, oleh karena itu, setiap kali saya mempersiapkan khotbah, mempersiapkan firman Tuhan itu, saya tegang, Bapak Ibu. Saya boleh dikatakan stres. Saudara, sekarang masih mending. Kalau dulu, ya, waktu masih di Solo, tiap kali khotbah itu, ya, hampir semua jemaat itu sudah tahu. Pasti di tengah-tengah ibadah saya keluar ke toilet. Ya. Itu setiap kali khotbah pasti ke toilet di tengah-tengah sebelum khotbah gitu ya. Saking groginya. Ya, saking gugupnya begitu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang serius. Apalagi tadi waktu doa ya Pak Thomas doanya begini, tolong Pak Aksi Bali supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Saya makin grogi begitu ya. Kira-kira tepat enggak ini yang saya omongin begitu kan? Makanya kalau saya persiapan itu waduh, stres, benar-benar stres. Dan kadang-kadang karena terlalu serius mukanya jadi serem begitu ya. Kalau istri saya sudah ngomong lagi persiapan nih, lagi mikirin khotbah ya, berarti itu tandanya wajah saya lagi gak enak, begitu kan? Kalau dia sudah ngomong lagi mikirin khotbah ya, berarti wajah saya lagi gak enak, begitu ya. Karena kalau saya lagi serius itu, lagi persiapan khotbah itu, benar-benar gak bisa, aduh luar biasa. Karena saya merasa bahwa ini firman Tuhan yang harusnya berbicara kepada setiap kata. Oleh karena itu, kita pun juga sebagai hamba Tuhan gak bisa main-main ketika mempersiapkan firman Tuhan. Makanya satu kali ada seorang pendeta ditanya oleh majelisnya, Pak, kalau Bapak khotbah itu kira-kira persiapannya berapa lama sih? Lalu pendeta itu dengan bangga ngomong begini, wah persiapannya mah gampang. Itu waktu saya keluar dari pastori ke gereja paling 5 menit. Begitu, karena pastorinya dekat seperti pastori saya begitu ya, tapi bukan saya itu ya yang cerita, seperti tempat saya. Wah, 5 menit waktu keluar dari pastori ke gereja. Setelah itu kemudian majelis pindahin pastorinya 10 km lebih jauh dari gereja supaya persiapannya lebih banyak begitu ya, dari perjalanan dari rumah ke gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah firman Tuhan hari ini masih menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita? Saudara yang kedua yang Tuhan Yesus bukakan, Tuhan Yesus membuka mata dan pengertian mereka. Tuhan Yesus membuka mata dan pengertian mereka. Saudara, Lukas 24:31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan sebenarnya puncaknya adalah setelah peristiwa di Emmaus itu, yaitu ketika kedua murid ini kemudian kembali lagi ke Yerusalem dan bergabung dengan murid-murid yang lain. Lalu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi di situ. Di ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Serap Tuhan Yesus membuka mereka, membuka pikiran mereka. Serap coba perhatikan ketika tadi di awal dikatakan kedua murid ini sedang bercakap-cakap dan dikatakan mereka sedang bertukar pikiran. Serap coba bayangkan orang yang sedang bertukar pikiran, orang yang dua-duanya sedang stres lalu bertukar pikiran. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya gila begitu kan. Dua-duanya lagi stres, dua-duanya lagi depresi, dua-duanya lagi kecewa, dua-duanya lagi mengalami tekanan dalam hidup mereka. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, mereka lagi bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Saudara, kita yang normal aja tukar pikiran sama orang stres, kita jadi stres begitu kan. Apalagi dua-duanya stres. Dua-duanya stres, kira-kira bisa tahu gak hasilnya kayak apa? Ya, Makanya jangan kebanyakan stres begitu ya. Setelah di sini katakan keduanya lagi bertukar pikiran. Oleh karena itu kemudian ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengerti kondisi mereka yang seperti ini. Dikatakan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Roh Kudus-Nya yang bekerja, Dia membukakan pikiran mereka, membukakan mata rohani mereka, membukakan pikiran mereka yang dipenuhi oleh stres, tekanan itu, situasi kehidupan mereka itu, sehingga mereka bisa mengerti kitab suci. Dan kita melihat di sini, terbukanya mata dan pengertian mereka itu merupakan konsekuensi dari yang pertama tadi, yaitu ketika Alkitab dibukakan kepada mereka. Setelah ketika mata dan pengertian mereka terbuka, mereka tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi juga menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di antara mereka. Setelah itulah puncaknya, yaitu ketika Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, membuka mata mereka. Mereka tidak hanya mengerti tentang firman Tuhan, tetapi juga mereka menyadari pada akhirnya bahwa ternyata Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Sepanjang perjalanan itu, ternyata mereka tidak sendirian, tetapi ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Ternyata kekecewaan mereka salah selama ini, yang berpikir bahwa Tuhan Yesus meninggalkan mereka, memberikan pengharapan palsu kepada mereka. Akhirnya mereka sadar pada waktu itu, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan itu yang memberi mereka kekuatan, itu yang memberi mereka harapan baru ketika mereka melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Setelah di dalam segala sesuatu situasi yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam segala kondisi yang kita hadapi, segala keterpurukan apapun yang kita hadapi, setelah percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Namun pergumulan yang berat seringkali menutupi mata dan pengertian kita, sehingga kita tidak dapat mengenali Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Serapa yang menutupi mata kita, yaitu pergumulan itu sendiri, tekanan itu sendiri, sehingga kita tidak tahu, tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita, sudah hadir sama seperti para murid ini. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah hadir sejak di dalam perjalanan mereka, tetapi mereka baru sadar ketika mereka sudah sampai di rumah. Saudara, bukankah kita sering mengalami begitu kan? Waktu kita melewati sebuah pergumulan, di ujungnya baru kemudian kita sadar, oh ya ternyata selama ini Tuhan Yesus bekerja di dalam pergumulanku ini. Saya gak sadar selama ini. Saya gak tahu selama ini. Di luar perkiraan saya, di luar rencana saya, ternyata Tuhan Yesus sudah mengatur semuanya. Kenapa? Karena memang dari titik awal, Tuhan Yesus sudah berserta dengan kita sampai kepada akhirnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Saudara mungkin sudah bukan rahasia lagi, ya karena sudah dipresentasi pada waktu yang lalu, bahwa gereja kita sedang mengalami tekanan, tekanan keuangan. Sudah seringkali juga diomongin di mimbar, bahkan tadi juga Pak Benny sempat doakan begitu kan. Itu bukan suatu yang rahasia lagi. Mungkin kita mengalami tekanan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Setelah ketika beberapa waktu yang lalu saya bercakap-cakap dengan seorang jemaat, setelah ada satu pertanyaan dari orang itu yang kemudian membuat saya kemudian berintrospeksi. Dia berkata, kira-kira Tuhan Yesus masih ada gak ya di gereja kita? Setelah ketika mendengar perkataan itu, saya langsung teringat Wahyu, firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Serapa yang dikatakan di situ? Ada satu kalimat di situ dikatakan Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat Laodikia. Dia berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Saudara, kalau Bapak Ibu melihat konteks perkataan itu konteksnya adalah dia sedang berbicara kepada gereja di Laodikia. Dan dikatakan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok. Saudara, orang kalau mengetok pintu itu orang yang berada di luar apa di dalam? Saudara, kalau tuan rumah gak mungkin mengetok karena dia berada di dalam. Tapi dikatakan sampai Tuhan Yesus mengetok pintu, minta pintu dibukakan. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada di gereja kita. Tetapi saya ingin katakan jangan-jangan kita tidak melihat dia oleh karena kita ditutupi oleh seluruh pergumulan kita. Ditutupi mata kita oleh tekanan. Sehingga kita memakai cara-cara kita sendiri. Saudara, apa yang dialami oleh para murid ini pada akhirnya? Saudara, kita melihat ketika Tuhan Yesus membukakan mata mereka. Saudara, memang di dalam penelitian sains dikatakan bahwa orang yang patah hati itu memang benar-benar bisa mengalami kematian, begitu ya. Saudara, sains menunjukkan akan hal itu. Orang yang sedang patah hati, orang yang mengalami kesedihan yang dalam, ditinggal oleh orang yang terkasih atau dikecewakan, itu bisa mengalami kematian. Maka bisa bayangkan apa yang dialami oleh para murid ini. Ya, memang itu sesuatu yang menekan mereka. Karena sains membuktikan itu. Maka kadang-kadang ada orang itu ketika pasangannya meninggal, setelah tidak lama kemudian dalam jangka waktu satu hari atau bahkan ada beberapa jam mati. Setelah penelitian sains ini menjelaskan begini, itu mirip dengan serangan jantung. Tapi sains ini mengatakan bahwa itu bukan serangan jantung. Tetapi oleh karena tekanan yang dialami itu. Dan gejalanya mirip serangan jantung. Seorang yang mengalami kesedihan yang dalam seperti ini, bisa mengalaminya seperti itu. Maka mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan ini yang dialami oleh setiap kita dalam kehidupan kita. Seorang ketika pergumulan itu ada di depan mata kita. Ketika masalah itu kita taruh di depan mata kita. Serah itu akan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya yang terjadi kepada para murid ini. Ketika mereka dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Ketika mata mereka dibukakan oleh Tuhan Yesus. Serah ada satu antusias yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ada satu semangat. Ada satu pengharapan baru di dalam kehidupan mereka. Sehingga ayat 33 mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Coba bayangkan pada hari itu juga langsung bangun dan kembali ke Yerusalem. Lalu buat apa jauh-jauh jalan kaki 11 km dari Yerusalem ke Emmaus. Lalu ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, langsung balik. Masih capek jalan kaki 11 km. Saudara, kenapa? Karena ada satu sukacita yang meluap dari dalam hati mereka. Ada satu antusias, ada satu harapan baru dalam kehidupan mereka. Yaitu kesadaran bahwa Yesus yang bangkit itu benar-benar ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka membawa pengharapan itu bersama dengan para murid. Sesudah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah perjalanan ke Emmaus ini juga menjadi perjalanan rohani kita. Sesudah memang perjalanan rohani itu tidak seperti garis lurus ini. Dari titik bawah lalu kemudian mulus terus naik menanjak ke atas. Kadang-kadang dan hampir bisa dipastikan perjalanan rohani itu tidak bisa seperti ini. Terus lurus naik. Tetapi mungkin bentuknya seperti ini. Ya. Ada jatuh bangun. Kita mulai dari sini mungkin kita naik. Tapi kita jatuh lagi, naik lagi, jatuh. Di dalam perjalanan itu kita mungkin tertatih-tatih. Jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bisa gagal, kadang-kadang kita bisa jatuh. Tetapi yang penting adalah trennya naik ke atas. Oleh karena itu marilah di dalam pergumulan kita, di dalam permasalahan hidup kita, ingatlah bahwa Yesus selalu hadir, selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kembali kepada setiap kami untuk boleh membuka pikiran, mata rohani kami dengan kebenaran firman. Biarlah kami belajar dari perjalanan rohani kedua murid di perjalanan di Emmaus ini, juga menjadi bagian di dalam perjalanan kami, yaitu bahwa sekalipun kami mengalami masalah, tantangan, kami jatuh bangun, tetapi pada akhirnya kami boleh mengalami sukacita, antusias, dan hidup yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.